بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فرحمهم رحمني ورحمكم الله نحمد الله تعالى ونشكره دائما وأبدا kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat terlampau banyak, saking banyaknya tidak mungkin kita untuk mampu untuk menghitungnya. Baik ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, kalau seandainya kalian hendak berusaha mengadakan perhitungan sensus, mau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, misalnya kalian tidak mampu untuk menghitung, maka sudah selayaknya kita banyak-banyak bersyukur sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat terbesar kepada seorang, yaitu berupa iman. Kita masih Allah berikan keimanan kepada kita, terlebih kita hadir berjamaah di masjid yang barokah ini, insyaallah merupakan satu nikmat yang besar. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kurang lebih tema ini ada dua hal, satu dan yang lainnya saling terkait. Tentunya sebelum kita berbicara puncak, berarti ada tangga. Puncak tadi yang disebutkan dalam tema merupakan akhlak dan adab. Adapun tangganya yaitu al-ilm. Betapa pentingnya perkara ilmu. Jangankan kita berbicara permasalahan akhirat, ya, dalam permasalahan dunia saja tidak ada segala sesuatu kecuali harus diilmui dahulu dalam segala bidang. Orang kalau tidak memiliki ilmu, tidak mampu untuk beramal apa saja, entah apa profesinya, mau tidak mau, sedikit atau banyak, dia harus berilmu dahulu tentang apa yang hendak dia perbuat. Tidak akan mungkin masjid ini berdiri oleh seseorang yang tidak paham, tidak tahu ilmunya tentang bagaimana mendirikan masjid. Ya, entah itu tukangnya, entah itu desainernya, entah itu teknik sipilnya, atau yang lain-lain. Bahkan dalam perkara dunia, seseorang mau untuk bersabar, yang pada hakikatnya belum tentu dia dapatkan, namun ternyata mau berkorban. Belajar mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah S1 selesai, S2. Berapa tahun seorang belajar menuntut ilmu, ya, agar mendapatkan apa yang dia harapkan, apa yang dia cita-citakan, walaupun pada aktualnya banyak ternyata yang saja sudah setingkat S1, apalagi yang di bawahnya, ternyata statusnya masih pengangguran. Namun memang sudah menjadi sunnatullah ketika seorang ingin mendapatkan, maka dia akan berusaha. Ini dalam perkara dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sekian ayat dalam Al-Qur'an, menyebutkan bahwa yang namanya akhirat lebih utama dibandingkan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Akhirat itu lebih utama dibandingkan ula, permulaannya itu dunia. Maka sudah selayaknya tentunya kita untuk banyak-banyak belajar menuntut ilmu agama. Mengapa? Di antaranya kita perlu untuk banyak-banyak menuntut ilmu, terkhusus ilmu akhirat. Selain karena tadi jelas bahwa Allah sebutkan akhirat itu lebih utama, kita bisa melihat bagaimana sejarah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali turun wahyu kepada beliau alaihi salatu wasallam. Apa ayat-ayat yang turun kepada beliau? Yaitu 5 ayat dalam surat tentang Iqra, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Coba lihat ayat-ayat ini semuanya berkaitan dengan ilmu. Dalam ayat-ayat ini juga Allah sebutkan wasilah-wasilah untuk mendapatkan ilmu. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, beliau ini seorang yang ummi, yaitu seorang yang tidak bisa membaca, seorang yang tidak bisa berhitung. Sengaja Allah jadikan beliau bukan karena ketidakmampuan, namun Allah memang menghendaki beliau menjadi seorang yang ummi, yang bisa membaca menulis, ya, agar tidak ada tuduhan bahwa Al-Quran itu buatannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikenal oleh orang-orang Quraisy bahwa Muhammad ibn Abdullah itu seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sehingga tidak ada alasan sebetulnya mereka untuk menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengarang-arang membuat Al-Qur'an. Dalam kondisi beliau alaihi salatu wasallam sebagai seorang yang ummi, ternyata Allah pada ayat pertama, firman pertama, wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada beliau alaihi salatu wasallam, Iqra. Disuruh untuk membaca. Maka ketika datang Jibril di gua Hira, datang kepada Rasulullah SAW pertama kalinya memberikan wahyu, menurunkan wahyu. Seraya mendekap Rasulullah SAW, Iqra. Rasulullah SAW mengatakan, Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Diulang oleh Jibril, Iqra. Dijawab oleh Rasulullah SAW, Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra. 3 kali Jibril alaihi salatu wassalam menyebutkan hal tersebut dan dijawab pula oleh jawaban yang sama oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, Nabi Qari, saya ini bukan orang yang bisa membaca. Baru kemudian Jibril menuntunkan ayat-ayat yang begitu. Dari sini saja sebenarnya kita bisa mengetahui betapa pentingnya permasalahan ilmu. Membaca salah satu wasilah. Kemudian ayat Allah sebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan manusia yang terkait dengan perantara Al-Qalam. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam berkaitan dengan ilmu. Mengapa pula kita harus berilmu selain karena ilmu ini merupakan asas dari segala hal? Ya, nggak akan bisa seorang dokter jadi dokter kecuali dia belajar dulu. Jadi insinyur harus belajar dulu. Bahkan seorang polisi, tentara atau profesi yang lainnya dididik dulu, latihan dulu, berilmu dahulu, entah ilmu teori ataupun praktek. Maka perkara akhirat jauh lebih penting untuk kita berilmu agar tidak ini tadi. Bangunan ini kalau kita ilmunya tidak tepat, ketika terjadi doyong sedikit di bawahnya, ini kalau doyong diteruskan, ya kan, walaupun sudut awalnya mungkin kecil, tapi kalau terus ditarik ke atas, ya semakin lebar. Ya akhirnya berakibat ya kehancuran bangunan ini, atau dalam ilmu yang memakai entah fisika, kimia atau nuklir, sudut itu kalau melenceng sedikit, dia sudah semakin keliru kesana. Ya ilmu agama. Di antara hal yang semakin membuat kita seharusnya untuk semakin berilmu, tidak ada dalam Al-Quran sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam untuk meminta tambahan kecuali ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Ya kan, kita sudah mengetahui bersama ayat ini. Katakan wa qul, ya Muhammad, katakan ya Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Tidak mengherankan akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan tentang zat Dia, bahwa Dia adalah zat yang Maha Tunggal, ya, wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, itu Allah jadikan saksi setelah zat Allah sendiri hanya dua dari kalangan makhluknya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti'ala. Allah bersaksi, Allah mempersaksikan bahwa sungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Allah menjadikan zat-Nya sebagai saksi, kemudian menjadikan malaikat jadi saksi pula. Wal malaikat, tentunya tidak mengherankan karena malaikat adalah makhluk al-muqarrabun, makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka berbuat apa yang diperintah kepada mereka. Namun ternyata manusia pun dari kalangan manusia ada dijadikan saksi, yaitu siapa? Wa ulul ilm, jenis manusia yang ini yang perlu dijadikan saksi tentang kemanunggalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya tiga, ya, tentunya satu Allah yang pertama, kemudian dua dari kalangan makhluknya. Begitu pula betapa pentingnya kita belajar ilmu ini. Kita bisa menyaksikan bagaimana ketika manusia pertama, moyang kita yang pertama, yaitu Adam alaihi salam, Allah lebihkan dari malaikat, yang akhirnya dengan itu setelahnya malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, sujud dalam rangka ihtiram, bukan ibadah, sujud dalam rangka memuliakan Adam, ibadahnya kepada Allah, taat kepada Allah, diperintah sujud kepada Adam dalam rangka memuliakan Adam. Dengan sebab ini, dalam surat Al-Baqarah kira-kira satu lembar, ya, kita mungkin sudah tahu kurang lebih isinya. Bagaimana malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Tajalu fiha ma yusri fiha wa yasfiku dima?" Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu orang-orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala a'lamu ma la ta'lam. Kemudian fa'allama Adam al-asma dan ayat-ayat yang dengan sebab Allah mengajarkan Adam, berarti ada makna pengajaran ilmu lagi. Akhirnya manusia ketika itu diwakili oleh Adam, malaikat sujud dengan sebab itu. Dengan ilmu pula, yang ternyata ada juga dari kalangan manusia yang bisa mengalahkan jin. Ya, ibarat yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang akan kita baca atau kita dengar bersama ini, ibarat yang menunjukkan tentang keutamaan pemilik ilmu. Ketika Sulaiman menawarkan, menyampaikan kepada para pembesar-pembesarnya, ayyuhal malak layakdini bi arsyha qablan yatuni muslimin. Wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya Malikatus Sabah, Ratu Sabah, yang dikenal dengan namanya Balqis atau Bilqis? Bertanya pada para punggawa-punggawanya. Siapa yang bisa? Sebelum mereka datang kepada aku dalam keadaan mereka berserah diri. Kemudian ifrit, qala ifrit. Minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ya Sulaiman, aku akan mendatangkan singgasana tersebut. Sebelum kau berdiri dari tempatmu, datang. Ifrit mempertegas bukan hanya sebagai sebuah sesumber kedustaan, dipertegas bahwa memang dia mampu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sungguhnya aku, wahai Sulaiman, atas perkara ini betul-betul kuat, mampu dan terpercaya. Jangan khawatir. Nah, kata ifrit minal jin. Tentunya kita mengetahui, jangankan ifrit, jin-jin yang lain memang Allah beri kemampuan yang lebih. Ya. Nah. Maka kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika basar. Apabila nyatakan ilai katorku. Dalam ayat berikutnya Allah menyebutkan dan berkata orang yang diberi, yang di sisinya memiliki ilmu dari Alkitab, wahai Sulaiman, ana atika bihi qabla nyatakan ilai katorku. Aku akan datangkan singgasana tersebut kepada engkau, wahai Sulaiman, sebelum kedipan matamu selesai berkedip, datang. Nah, disebutkan oleh para ulama tafsir, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan orang itu siapa. Namanya tidak disebutkan, dia itu siapa. Yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala ibaratnya adalah qala allazi indahu ilmun. Berkata orang yang di sisinya memiliki ilmu, menunjukkan. Ayat ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan pemilik. Dengan sebab ilmu, cinta. Nah, bahkan ilmu ini kalau sudah ada pada seseorang atau zat, apa saja akan menjadikan berbeda. Makanya Allah mengatakan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah akan sama? Nah, orang-orang yang ya'lamun mengetahui punya ilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu enggak akan sama. Jangankan manusia, hewan saja akhirnya menjadi terbedakan. Ya. Kita bisa melihat hewan-hewan yang terlatih misalnya, nah, menjadi mahal harganya, ya kan? Nah. Entah itu burung, entah itu misalnya apa yang lainnya. Ya. Nah, mampu untuk dalam perlombaan-perlombaan misalnya sampai harganya luar biasa. Terkadang kita tidak merasa ini sesuatu yang rasional. Hewan tersebut dihargai. Kenapa? Hewan tersebut memiliki kelebihan. Ya kan, sudah dilatih. Nah, ini dari sisi dunia. Dari sisi hukum syar'i pun sama. Dari sisi hukum Islam, ya, hewan yang memiliki ilmu ini akhirnya menjadi lebih unggul. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Idza walada al-kalbu fi inai hadikum falyaghsilhu sab'a marrat." Ulahunna bitura, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Apabila ada anjing yang menjilat salah satu bejana kalian, itu cuci juga. Ya, yang pertama dengan tanah. Nah, jadi 8 kali. Menunjukkan najisnya air liur anjing itu parah, dahsyat. Ya kan, sampai diperintahkan 7 kali dengan air. Dicampur lagi dengan tanah. Ini anjing. Kayak kita dilarang untuk memelihara anjing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan maniktana kalban ghaira kalbi masya au zar'in naqasa min ujurihi kulla yawmin kiram. Apa maqal Mustafa alaihi salatu wassalam. Barang siapa iktana memelihara anjing selain dari anjing untuk pertanian ataupun anjing untuk berburu dan yang lainnya, maka pahala orang yang melihara anjing tersebut berkurang setiap harinya itu sebesar kirab. Kirab itu sebesar gunung yang besar. Nah, hewan najis seperti itu ya, kena liurnya disuruh mencuci 7 kali. Namun dalam hadis ini ternyata juga terbedakan. Rasulullah SAW perkecualikan kalau anjing tersebut anjing untuk menjaga pertanian atau yang lain-lainnya, berarti anjing apa? Anjing terlatih, kan seperti ya. Anjing yang sudah punya ilmu, yang sudah diajarkan ilmu. Ini dihilangkan. Ya, Rasulullah SAW perkecualikan kerusakan atau kekurangan atau sisi negatif hilangnya pahala sebesar gunung yang besar itu kalau anjingnya anjing terlatih, enggak hilang. Coba lihat, anjing saja sudah terbedakan dengan sebab ilmu. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Al-Qur'an, yas'aluna tamadza uhilla lakum au uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, "Madza uhilla lahum?" Apa yang dihalalkan bagi mereka? Dihalalkan bagi mereka at-thayyibah, segala sesuatu yang baik, yang suci, yang bagus, tidak bermudarat. Kemudian apa yang dihalalkan juga, wa ma'allamtum minal jawarih mukallibin, dan apa-apa yang kalian ajarkan dari hewan-hewan berburu, menangkap mangsa dan yang lainnya. Nah, yang dimana kalian ajarkan apa-apa yang Allah ajarkan kepada kalian, hewan berburu, anjing pemburu, diajarkan ilmu, sudah tahu anjing ini terlatih, berarti dia sudah menjadi anjing pemburu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dzkuru smallahi 'alaih." Maka kondisi anjing atau hewan berburu seperti ini, silakan kalian makan dari apa-apa yang mereka tangkap bagi kalian. Tidak disebutkan di situ Allah persyaratkan dicuci dahulu. Nah, ya dalam kondisi kalau memang itu harus, pasti Allah akan jelaskan. Namun dalam ayat ataupun hadis tidak disebutkan. Artinya apa? Boleh, walaupun boleh-boleh saja dicuci, namun ketika tidak dicuci misalnya karena suatu kondisi atau yang lainnya, tidak mengapa. Hilang itu hukum najasah atau najis dari air liur anjing yang terlatih, anjing yang punya ilmu. Ini. Ya. Apalagi kita manusia. Kembali kepada ilmu yang harus kita lebih dituntut untuk belajar ilmu agama. Namun akhirnya semua ilmu yang kita pelajari ini ya sudah semuanya. Orang mau menjadi dokter belajar, kuliah dokteran. Mau menjadi insinyur kuliah belajar. Mau jadi polisi tentara masuk akademi kepolisian atau ini masuk akademi militer sudah belajar. Ini bukan puncak ya kan? Puncaknya apa setelah itu? Nanti beramal, ya kan? Dan dokter ya sudah, memang mau jadi dokter beramal, mengobati insinyur ya sudah, kemudian dia belajar berusaha membuat sesuai dengan bidangnya. Begitu pula dengan profesi-profesi yang lainnya. Maka begitu pula kita seorang muslim dituntut, ketika kita sudah berilmu, maka kita dituntut untuk mengamalkan yang kurang lebih. Akhirnya kesimpulannya, ujung-ujungnya ada pada sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hanyalah aku diutus dalam rangka memuliakan akhlak. Rasulullah alaihi salatu wasalam diutus itu agar apa? Akhlak kita baik, kita punya adab. Nah, ya, maka kita sudah punya ilmunya, kita terapkan. Nah, karena permasalahan akhlak dan adab ini pada akhirnya cakupannya luas. Jadi daerah Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang panjang menyebutkan, ana zahimun bi baitin fi ahlal jannah liman hasuna khuluquh. Aku akan menjadi pemimpin penjamin bagi siapa saja yang hasuna khuluquh, punya adab, akhlaknya baik. Itu nanti aku akan menjadi pemimpin dia di dalam sebuah rumah di ahlal jannah. Di jannah, tingkatan jannah yang paling tertinggi. Nah, makanya Islam banyak kemudian mengajar tentang adab dan akhlak, tentang berbuat baik kepada orang tua, walaupun orang tua tersebut kafir ataupun musyrik. Karena orang tua adalah orang tua, minimalnya jasa orang tua itu sejelek-jeleknya orang tua. Mama saja, misalnya ada orang tua rusak, bejat, tanpa kita membenarkan kemungkaran dan kemaksiatan orang tua, namun minimalnya mereka tetap punya jasa kepada kita, apa? Kita ada di dunia melalui sebab mereka. Ya. Nah, hanya kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang tua kafir, wa in jahadaka 'ala an tusyrika ma laisa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma. Kalau seandainya mereka memaksa engkau, menyuruh engkau untuk menyekutukan kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka jangan diikuti. Jangan taati, namun wasahibahuma fid dunya ma'rufah. Tetap kalian bergaul, berbuat baik kepada orang tua kalian di dunia. Urusan dosanya orang tua itu urusan orang tua dengan Allah. Namun kita punya kewajiban kepada orang tua, tetap berbuat baik. Kondisi apapun orang tua, ini bagian dari akhlak. Rasulullah alaihi salatu wasalam pun bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai bagi saudaranya apa-apa yang dia cintai bagi dirinya. Apa yang dia cintai bagi dirinya? Dia suka tenang, nyaman, enak. Maka perhatikan, bagian dari adab, bagian dari akhlak. Coba kita ketika ingin enak, ketahuilah bahwa sebenarnya saudara kita pun ingin enak. Sehingga hati-hati, kita jangan mendolimi, kita jangan menyakiti hatinya. Ya kan? Karena ini bagian dari iman. Tidak beriman, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam pun bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Ini bagian dari adab, bagian dari akhlak. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Adab. Nah, kita punya ilmu, kita belajar, karena hal-hal ini mengantarkan kepada yang tadi. Kalau kita baik akhlaknya, kita baik adab kita, imbalannya rumah di surga yang paling tinggi. Tapi menyangkut akhirat kita. Namun para hadirin rahimani wa rahimakumullah, jangan dilupakan. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, sesungguhnya hanyalah aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. Ya. Berarti tugasnya Rasulullah alaihi salatu wasalam di dunia itu dalam rangka hanya untuk menyempurnakan akhlak dan adab. Maka perlu ketahui, kalau dia berbicara adab atau akhlak, cakupannya luas. Jelas kita harus berbuat kepada manusia baik, beradab, namun ya jangan dilupakan di situ ada kewajiban-kewajiban kita yang harus kita tunaikan, bukan hanya kepada manusia. Namun yang lebih dari itu, kita dituntut untuk memiliki adab bersama pencipta kita. Nah, Kita dituntut memiliki adab bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Kita dituntut memiliki adab bersama Al-Quran. Bagaimana adab bersama Allah subhanahu wa ta'ala? Tentunya ujungnya at-taqwa. Ini bagian dari adab. Kalau kita mengakui bahwa Allah adalah pencipta kita, bahwa kita, ketika kita bersyahadat la ilaha illallah, ya dari sembahan yang hak kecuali Allah, kita mengakui bahwa Allah hanyalah sembah kita semata, ya konsekuensinya punya adab, ya taat kepada Allah. Di antara bentuk ketaatan kepada Allah yang Allah mengingatkan dan menyindir orang-orang yang notabene akhirnya ya kehilangan adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Dalam firman-Nya, am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam yahdam billah. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan syara'u lahum minad-din, yang di mana mereka tersebut membuat syariat-syariat dalam agama ini yang Allah tidak izinkan. Entah itu ibadah, entah itu tauhid, entah itu fikih dan yang lain-lainnya dalam aturan agama ini. Karena Allah mengatakan, lillahi dinul khalis, milik Allah semata. Dalam bahasa Arab itu kalau didahului lillah ad-dinul khalis, agama yang sempurna ini milik Allah, seharusnya susunannya begini, ad-dinul khalis lillah, agama yang murni ini, yang bagusnya agama Islam ini milik Allah. Namun didahului lillahnya, milik Allah itu ada makna hasr, artinya membatasi. Artinya bagaimana? Berarti hanya milik Allah agama ini. Ya, berarti agama Islam ini ya sudah hak tunggal Allah subhanahu wa ta'ala, hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kita ini kan katanya Muslim, kita ini kan agamanya Islam. Artinya apa? Islam itu kan berserah diri, pasrah kepada siapa? Ya kepada Allah. Nah, berarti termasuk bagian kita berada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita paham bahwa agama Islam ini hanya milik Allah, ya sudah kita pasrahkan. Nah, terserah Allah mau membuat aturan bagaimana, kita cuma tunduk sami'na wa ata'na. Ini seorang Muslim seperti itu. Nah, karena Muslim, orang Islam, Islam tunduk patuh. Islam itu al-istislamu lillah, menyerahkan diri tunduk patuh kepada Allah. Konsekuensinya itu. Nah, jadi agama ini milik Allah semata, hak tunggal Allah untuk beraturan. Dalam urusan dunia saja, orang bisa memaklumi ketika ada orang lain ikut campur urusannya. Ada seorang bapak punya keluarga, anak, istri. Bapak ini dikenal orang yang baik, biasa, bagus. Ada orang lain ikut campur urusan rumah tangganya. Orang bisa maklumi kalau bapak ini marah, wajar. Itu orang lain ikut campur urusan rumah tangganya misalnya. Atau orang yang sudah bidangnya ini, kemudian ada orang lain ngerecoki. Kalau misalnya dalam pabrik atau yang lainnya, masing-masing sudah ada apa divisinya atau yang lainnya. Nah, yang divisi lain masuk ngerecoki divisinya, marah. Ya memang wajar. Ya kan? Kenapa? Bukan urusannya ini. Ini dalam urusan dunia, hal-hal seperti ini dimaklumi dan memang seperti itu. Nah, berarti dalam urusan agama, ya sudah seharusnya lebih dari itu. Ketika kita mengetahui bahwa agama Islam ini milik Allah semata, itu selesai. Jangan kita berusaha ikut campur, membuat aturan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk bagian dari adab kita kepada Allah. Nah, kita sudah berilmu, tahu, amalkan. Allah menginginkan kita untuk bertauhid, menginginkan untuk kita beribadah hanya kepada Allah. Dilarang kita mensekutukan Allah dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Nah, kita harus bertawakal hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, karena Allah yang bisa memberikan semua itu. Begitu pula adab kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Katanya kita syahadat Muhammad Rasulullah, mempersaksikan Muhammad Rasul. Ini Rasul, orang terbaik. Tidak ada perbedaan, sepakat siapapun dari kalangan kaum muslimin mengatakan bahwa Rasulullah ini adalah makhluk terbaik. Orang yang paling bertakwa, orang yang paling segalanya. Kita pun dituntut untuk beradab kepada beliau. Di antara adab yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, firman-Nya, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, ambil. Apa yang dilarang, ya tinggalkan. Nah, ya. Dan ayat-ayat yang lainnya memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta Allah, ikuti aku. Ini bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Cinta itu bukan hanya di lisan. Cinta itu juga diaplikasikan dengan perbuatan. Makanya orang kalau sudah gemar kepada sesuatu, entah artis, entah pemain bola, atau hal yang lainnya, apa, dia berusaha untuk mengikuti apa-apa yang dia gemari. Ya kan? Nah, entah gaya rambut, atau model yang lainnya, cara berpakaian. Ini kalau sudah cinta memang seperti itu. Nah, kita harus masing-masing kita cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, termasuk adabnya, ya ikut. Mana ada orang yang penggemarnya misalnya Elvis, namun rambutnya seperti rambutnya misalnya pengikut atau orang yang gemar siapa, Bob Marley misalnya, ya misalnya. Gak ada penggemar Elvis yang rambutnya seperti itu, bukan rambut gimbal. Penggemar Bob Marley nggak ada yang rambutnya pelontos pasti, ya kan? Ini memang tabiat orang kalau sudah cinta seperti itu. Nah, kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ikuti semuanya. Nah, akhirnya menuntut kita kembali lagi, apa sih yang seharusnya? Bagaimana sih syariat ini? Apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kita butuh ilmu lagi. Nah, akhirnya dua hal ini akhirnya saling berkaitan. Saya tidak tahu apakah sudah waktu. Jam berapa ya? Masih belum dengar ada. Masih belum dengar. Namun kayaknya sudah sayup-sayup. Nah, kita teruskan. Ya, boleh. Nah, kembali kepada permasalahan yang baru saya kita sebutkan. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, nah, al-muhibbu liman yuhibbu muti. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang cinta pada yang dia cintai itu muti, akhirnya menjadi orang yang taat. Ya, orang kalau sudah cinta kepada apa saja, pingin ini, suami yang cintanya luar biasa kepada istrinya, ya, suami istri lo ya, kalau belum sama istri, nah ini jangan, hati-hati. Nah, namun kita bisa saksikan itu, belum jadi suami istri aja, ketika, tapi maksudnya jangan dipahami, boleh lo ya. Kekasihnya ingin sesuatu dituruti, diikuti, berusaha dicarikannya terus yang dia taat. Tabiat hati itu kalau sudah cinta, dia taat kepada yang dicintai. Maka begitu pula dengan Rasul alaihi salatu wasalam. Ini merupakan bagian dari adab kita, akhlak kita bersama Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, sudah punya. Kalau sudah bilang. Saya lihat. Nah, tapi teorinya sudah ini sekarang. Oh sudah. Nah, baik, karena emang sudah waktunya ya. Mudah-mudahan kalau memang Allah takdirkan lagi kita bertemu, insyaallah ada hal-hal lain yang mungkin akan bisa kita jelaskan lagi. Namun untuk pertemuan kami ini kita cukupkan sampai di sini. Maka amin as-sawab, fa minallahi wahdah, wa maka amin al-khatab, fa minni rajna syaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.